kakang empok lasare, ucap janji kita sedua lemak sare kita berdua, ucap janji kita hang dua tah bersama nunggu dunia. Marah dek kuat pasal le dengar sang dikundang kanci dengar suarian agi ngapujang sana pujang sugih di ilir duso. Berbumbak panjang tak bakannya ati dideng ulas ilo begumbak panjang tabahkannya ati dideng.